Wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Seneng mureng omongane sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Tak tompok